بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ini untuk kembali melanjutkan pelajaran-pelajaran ilmiah, baik itu akidah, fikih, dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua agar kita istiqamah di atas amalan ini. Istiqamah di atas talabul ilmi, at-tafaqquh fid-din, mendalami, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk dia istiqamah menuntut ilmu, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala fahamkan dengan agama ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya kebaikan, maka Allah faqihkan dia, Allah fahamkan dia, Allah jadikan dia mengerti terhadap agama ini. Dan majelis ini salah satu upaya, usaha untuk kita semakin mengerti, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, hasil darsana biiznillah min kitab syarhi thalathatul usul, kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita dari kitab شرح ثلاثة الأصول كريا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Kita masih dalam pembahasan tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Dan rukun iman yang terakhir yang kita bahas adalah ar-ruknu thalith, rukun iman yang ketiga, itu beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih tersisa tiga rukun lagi, karena arkanul iman sittah, rukun iman ada enam. Masih tersisa 3 rukun iman yang terakhir. Kita lanjutkan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala ar-rabi'. Rukun iman yang keempat. Al-imanu bi rusulihi. Mengimani rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bir rusuli jami'ihim min awwalihim ila akhirihim, yaitu mengimani para rasul semuanya dari awal rasul yang diutus sampai akhir rasul yang diutus. Siapa awal rasul yang diutus? Awwalur rusul ursila ila ahli al-ard Nuh alaihi salatu wassalam, wa akhiruhum Muhammad sallallahu ala alihi wasallam. Awal para rasul yang Allah utus untuk penduduk bumi adalah Nuh alaihi salatu wassalam, dan akhir dari para rasul tersebut adalah Muhammad sallallahu ala alihi wasallam. Kita mengimani semuanya tanpa mengecualikan, tanpa membeda-bedakan. Man sammallahu minhum wa man lam yusammi. Baik rasul yang Allah sebutkan namanya seperti Nuh, Ibrahim, ya, Musa, Isa dan seterusnya, rasul yang Allah sebut namanya atau rasul yang tidak Allah sebut namanya. Karena para rasul jumlahnya sangatlah banyak. Nanti akan kita baca hadisnya tentang gambaran jumlah para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ya. Maka kita mengimani baik rasul yang Allah sebut namanya di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis atau yang tidak disebut namanya. Yang disebut namanya kita imani secara rinci. Ya. Bahwasanya namanya ini, itu dan seterusnya. Adapun yang tidak disebut namanya kita imani secara mujmal, secara global, bahwasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nu'minu bihim jami'an, kita mengimani mereka semua tanpa membeda-bedakan. Wa annahum rusulullahi haqqan, dan bahwasanya mereka adalah utusan-utusan Allah yang sebenarnya. Bahwasannya mereka benar-benar utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ja'u birrisalati, mereka datang membawa risalah, membawa ajaran. Yang inti dari ajaran para nabi dan para rasul semuanya adalah sama, yaitu at-tauhid. Inti dari dakwah, risalah para nabi dan para rasul adalah sama satu, yaitu tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mereka atau rasul tersebut menyuruh kepada umatnya, ubudullaha, sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Hadza huwa tauhid. Ini adalah tauhid. Wa ballaghuha li umamihim, dan mereka para nabi dan para rasul menyampaikan risalah tersebut kepada umat-umat mereka. Para rasul yang Allah utus, mereka menyampaikan risalah yang mereka emban kepada umatnya. Tidak menyembunyikan risalah. Nah, melainkan mereka menyampaikan kepada umatnya secara gamblang, agar supaya tidak ada hujah bagi manusia nanti di hadapan Allah. Tidak ada alasan bahwasanya belum ada pemberi peringatan. Tidak ada alasan belum ada yang ngasih tahu atau yang semisalnya. Sehingga diutuslah para rasul untuk setiap umat. Kemudian kata Syekh, faman kafara binabiyyin wahidin, fahuwa kafirun bijami'ir rusul. Maka barang siapa yang mengingkari satu orang nabi, maka dia artinya telah mengingkari semua para rusul. Satu nabi atau satu rasul yang dia ingkari bermakna telah mengingkari semua para rasul. Walaupun dia mengimani semua rasul, kemudian dia mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Dan artinya mengingkari semua para rasul. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih wa yaquluna nu'minu biba'din wa nakfuru biba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Perhatikan, Allah mengatakan innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Allah dan rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi, dan mereka ingin membeda-bedakan, ingin membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, dan mereka mengatakan kami mengimani sebagian dan mengingkari sebagiannya. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dhalika sabila, mereka lakukan ini karena ingin mengambil jalan tengah. Kami mengimani yang ini dan mengingkari yang itu karena kami ingin jalan tengah, kata mereka. Ya, yaitu jalan tengah antara mukmin dan kafir. Orang-orang seperti ini, ulaika humul kafirun haqqa, merekalah yang kafir dengan sebenar-benarnya. Ulaika humul kafirun haqqa, merekalah sebenarnya yang kafir. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami siapkan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Walladzina amanu billahi wa rasulihi, dan sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, walam yufarriku baina ahadim minhum, dan mereka tidak membeda-bedakan salah satu dari mereka, ulaika saufa yu'tihim ujurahum, mereka itu adalah orang-orang yang Allah akan berikan pahala kepada mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini menunjukkan kepada kita mengingkari sebagian rasul dan mengimani sebagian rasul ini adalah bentuk kekufuran. Satu rasul saja diingkari, maka artinya dia mengingkari seluruh para rasul. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengimani semua rasul yang Allah utus. Tidak membeda-bedakan antara rasul yang ini dengan rasul yang itu. Semuanya diimani. Diyakini bahwasanya mereka adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal kufru bi nabiyyin wahidin aw bi rasulin kufrun bil jami'. Maka kata Syekh, mengkufuri satu orang nabi atau satu orang rasul artinya mengkufuri seluruh para nabi dan rasul. Walihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, Allah berfirman tentang kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nuh kadzabat, telah mendustakan al-mursalin, para rasul. Al-mursalun ini jamaknya mursil atau mursal, ya. Nah, para rasul, orang-orang yang diutus. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin, kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Padahal Nuh adalah rasul Allah yang pertama Allah utus. Tetapi Allah menyebutkan kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Padahal na'am Nuh adalah awal rasul, rasul pertama yang Allah utus. Tetapi Allah katakan kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Itu banyak para rasul. Kenapa? Ma'annahum kadzabu Nuhan. Padahal mereka hanya mendustakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena rasul yang ada ketika itu adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka umatnya, umat atau kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam mendustakan Nuh alaihi salatu wassalam. Tetapi Allah mengatakan kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Padahal hanya Nuh yang didustakan oleh kaumnya. Kenapa demikian? Fatakdzibuhum li Nuh sarat takdziban li baqiyatil mursalin. Karena pendustaan mereka terhadap Nuh itu adalah pendustaan terhadap seluruh para rasul. Mengingkari satu rasul saja artinya mengingkari seluruh rasul. Sehingga Allah mengatakan kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Wa kadzalika man kafara bi Isa wa Muhammad kal yahud. Maka demikian pula orang yang mengingkari Nabi Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kal yahud, seperti orang-orang Yahudi, mereka mengingkari Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Au kafara bi Muhammadin kan Nasara, atau orang yang mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti orang-orang Nasara, fa innahu kafir bil jami, maka artinya kafir terhadap semua nabi dan rasul. La budda minal imani bi jami'ir rusul alaihi wassalatu wassalam, maka harus mengimani seluruh para rasul, tidak mengecualikan, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Man samallahu minhum man lam yusammi, baik rasul yang Allah sebutkan namanya dalam ayat atau dalam hadis, atau rasul yang tidak Allah sebut namanya, kita mengimani semuanya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. La nufarriqu baina ahadim min rasulih. Nah, tidak membeda-bedakan para rasul. Semuanya diimani oleh orang-orang yang beriman. Baik yang Allah sebutkan namanya atau yang tidak Allah sebutkan namanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisahkan kepada nabinya tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan ada para nabi dan para rasul yang tidak Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulan qad qasasnahum alaik min qabl wa rasulan lam naqsushum alaik. Dan mereka para rasul telah kami kisahkan kisah mereka kepada engkau ya Muhammad, dan juga para rasul yang lain yang tidak kami kisahkan kepada engkau. Kemudian qala syekh rahimahullah hafizahullah ta'ala wa qad samallahu minhum kama fi suratil an'am. Dan Allah telah menyebutkan sebagian para rasul nama-namanya, Allah sebutkan nama-namanya secara rinci sebagaimana dalam surat Al-An'am. Para rasul yang Allah sebutkan namanya kepada kita, maka kita wajib mengimaninya juga secara rinci bahwasanya namanya ini. Allah sebutkan sebagian nama-namanya dalam surat Al-An'am ayat ke-83 sampai 86. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi. narfa'u darajati man nasya inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu min as-salihin wa Ismail wa Yasa' wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Allah sebutkan sebagian para rasul nama-namanya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, dan itu adalah hujjah kami kata Allah yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Narfa'u darajati man nasya, kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, dan sesungguhnya Rabbmu itu maha bijaksana dan maha mengetahui. Wa wahabana lahu Ishaq wa Ya'qub, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishaq dan Ya'qub. Wa kullan hadaina, dan semuanya kami beri petunjuk, yaitu Ishaq dan Ya'qub, semuanya kami berikan petunjuk kepada mereka. Wa Nuhan hadaina min qabl, demikian pula kepada Nuh kami berikan petunjuk. Wa min dzurriyyatihi, demikian pula kami berikan petunjuk kepada sebagian dari anak keturunan Nuh alaihi salatu wassalam. Allah menyebutkan Dawud dan Sulaiman, wa Ayyub dan Ayyub, dan Yusuf dan Musa dan Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas solihin, demikian pula Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, semuanya adalah termasuk orang-orang saleh. Wa Ismail wa Yasa' wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin, demikian pula Ismail, Al-Yasa', Yunus dan Lut, semuanya itu kami lebihkan di atas umat-umat di seluruh alam pada masa itu. Fa dzakara jumlatan minhum fi hadhil ayah, Allah menyebutkan sejumlah nama-nama para rasul di dalam ayat ini. Wa fi ayatin ukhra, demikian pula dalam ayat-ayat yang lain. Fa nu'minu biman samallahu minhum, kami mengimani nama-nama yang Allah sebutkan dari nama-nama para rasul tersebut. Wa nu'minu biman lam yusammillahu minhum, demikian pula kami mengimani rasul-rasul yang tidak Allah sebutkan namanya. Yang Allah sebutkan namanya kita imani bahwasanya itu namanya. Yang tidak disebutkan kepada kita namanya, kita imani secara ijmal, secara umum. Di dalam surat Al-An'am ada berapa yang Allah sebutkan? Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Nuh, kemudian Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yunus, Musa, Harun. Ini sudah 10. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail 15, wal yasa'a wal yunus wa luta 8, 18. Benar enggak 18? Hah? Dihitung lagi. Taib, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ada 25 nama para nabi dan para rasul yang Allah sebutkan namanya. 18 diantaranya tadi. 18 diantaranya tadi. Kemudian Allah sebutkan nama-nama yang lain dalam ayat-ayat yang lain. Seperti dalam surat Ali Imran, Inna Allah astofa Adam, sesungguhnya Allah na'am telah memilih Adam. Tambah lagi Adam, berapa? 19. Dalam surat Hud, Allah berfirman, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad Allah utus Hud alaihi salatu wassalam. Berapa? 20. Dalam surat Hud juga ayat yang ke-61, wa ila samud akhahum salihah, dan kepada kaum Samud kami utus kepada mereka, saudara mereka itu soleh. 21. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba, dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka itu Syu'aib. Berapa? 22. Dan juga dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-85 Allah menyebutkan wa Ismaila wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin. Demikian pula Ismail, Idris dan dzul kifl, nah semuanya itu termasuk orang-orang yang sabirin. 2 ditambah 3, Ismail, Idris dan dzul kifl. Berapa? 25. Naam. Hah? 24. Siapa yang dua kali? Ismail. Berarti tambah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 25. Nah, benar enggak? Nah. Baik, kita mengimani nama-nama nabi dan rasul yang Allah sebutkan namanya. Dan kita mengimani juga para nabi dan para rasul yang tidak Allah sebutkan namanya. Nah. Baik. Ini 25 nama para nabi yang tidak ada perselisihan bahwasanya mereka adalah para nabi. Di sana ada nama-nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Naam, yang ada perselisihan apakah dia termasuk nabi atau tidak. Seperti siapa? Khidir. Nah, ada perselisihan apakah beliau nabi ataukah orang saleh. Nah. Adapun yang 25 ini maka sepakat. Naam, bahwasanya mereka ke-25 orang ini adalah para nabi, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Selesai penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang ar-ruknun ar-rabi', rukun yang keempat dari arkan al-iman, rukun-rukun iman. Maka setelah kita mengetahui bahwasannya keimanan kepada para rasul adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman dan juga merupakan salah satu pokok dari pokok-pokok keimanan, maka hendaknya juga kita mengetahui sifat-sifat mereka. Setelah kita meyakini, mengimani para rasul, maka hendaknya juga kita mengetahui sifat-sifat mereka, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Dan hendaknya juga kita mengetahui tugas-tugas mereka. Tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada para rasulnya. Dan di antara sifat-sifat mereka, di antara sifat-sifat para rasul, bahwasannya para rasul itu adalah basyarun misluna. Di antara sifat-sifat para rasul yang harus kita ketahui, mereka itu adalah manusia seperti kita, bukan malaikat. Mereka adalah manusia seperti kita. Mereka memakan makanan seperti kita memakan makanan. Mereka minum seperti kita minum. Mereka berjalan di atas muka bumi ini seperti kita berjalan. Mereka masuk ke pasar-pasar. Yamsyuna fil aswaq, berjalan di pasar seperti kita. Yang ini menunjukkan bahwasannya annahum basyarun misluna, mereka itu dalam manusia seperti kita. Akan tetapi mereka adalah hamba-hamba Allah yang Allah pilih sebagai bentuk pemuliaan dan pengutamaan untuk mereka. Sebagai bentuk kemuliaan dan keutamaan untuk mereka, para rasul yang Allah pilih. Apa dalil bahwasanya mereka para rasul itu adalah manusia seperti kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah bashar, manusia seperti kalian. Yuha ilai, diwahyukan kepadaku. Wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Dan sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Allah mengatakan, Kul, innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Bashar. Dan dalam ayat yang lain juga Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-11. Allah berfirman, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mislukum walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-11 Allah berfirman, maka para rasul mereka mengatakan kepada kaumnya, innahnu illa basyarum mislukum. Tidaklah kami ini kecuali manusia seperti kalian. Ya, bukan malaikat. Dan juga bukan makhluk yang lain. Tetapi tidaklah kami kecuali manusia seperti kalian. Walakin Allah yamunu ala mayyasha'u min ibadih. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberi karunia kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Allah lebihkan. Allah muliakan. Dengan diutus menjadi seorang utusan. Menjadi seorang rasul yang Allah berikan wahyu. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna at'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari seorang rasul kecuali mereka itu makan makanan dan juga berjalan di pasar. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan sebagai kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lainnya. Atas birun, apakah kalian mau sabar? Wa kana rabbuka basira, dan adalah Rabbmu itu Maha melihat. Allah menyebutkan para rasul, mereka makan makanan dan juga berjalan di pasar, ya, karena mereka manusia. Tetapi mereka adalah manusia-manusia pilihan yang Allah pilih untuk menerima wahyu, yang Allah pilih untuk diberikan tugas dan amanah untuk menyampaikan risalah kepada umatnya, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama dari sifat-sifat para rasul. Bahwasanya mereka adalah manusia, bukan malaikat. Kemudian diantara sifat-sifat para rasul juga, bahwasanya mereka yata'arraduna lil bala. Mereka para rasul mengalami ujian dan cobaan. Mengalami ujian dan cobaan. Bahkan mereka, para nabi dan para rasul, adalah asyaddun nasi bala'an. Manusia yang paling berat ujiannya. paling berat ujiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun." Apakah setiap rasul yang datang kepada kalian yang rasul tersebut tidak cocok dengan nafsu kalian, tidak sesuai dengan keinginan kalian, kemudian kalian sombong, menyombongkan diri, tidak mau menerima rasul yang Allah utus tersebut, sebagian rasul kalian dustakan dan sebagian yang lain kalian perangi, kalian bunuh. Ini menunjukkan bahwasannya para nabi dan para rasul mendapatkan ujian. Didustakan oleh kaumnya, diperangi oleh kaumnya. Dan ujian dan cobaan yang diterima oleh para nabi dan para rasul berbeda-beda. Sebagaimana keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Di antara para nabi dan para rasul ada yang paling utama, yaitu ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulul azmi ada yang lebih utama, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah orang yang paling berat ujiannya. Kalau beliau sakit, maka sakitnya enggak seperti kita. Sakitnya lebih sakit. Rasanya lebih sakit. Sakit kepalanya kita dengan sakit kepalanya beliau, beliau lebih sakit. Dan seterusnya, ujian dan cobaan yang beliau terima adalah asyad, lebih berat. Kok kenapa dalam peperangan beliau harus ada yang kalah, kadang menang, kadang kalah, padahal beliau di atas kebenaran, kenapa enggak menang semuanya, tapi kadang menang, kadang kalah. Ini sebagai cobaan dan ujian untuk beliau. Dan juga sebagai ujian dan cobaan untuk manusia. Apakah mereka mau menerima, mengimani ketika saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalah, ataukah mereka akan ingkar dengan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi dan para rasul adalah asyadun nasi balaan, manusia yang paling berat ujiannya. Mereka mendapatkan ujian-ujian yang berat. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan?" Wahai Rasulullah, manusia siapakah yang paling berat ujiannya? Siapakah yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Al-anbiya." Mereka adalah para nabi yang paling berat ujiannya. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan penentangan kaumnya yang sangat, sampai-sampai ada yang nabi yang tidak punya pengikut, ada yang pengikutnya cuma satu, sedikit, ada yang diuji dengan dibakar, dan yang semisalnya, ujian-ujian yang berat. Mereka adalah para nabi, manusia yang paling berat ujiannya. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang setelah mereka dan yang setelah mereka. Yaitu orang-orang saleh yang mengikuti mereka. Yubtalar rajulu ala hasabi dinih. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salbun ishtadda bala'uh. Kalau agamanya kuat, kokoh, maka kuat juga ujiannya, berat juga ujiannya. sebanding dengan kekuatan imannya, kekuatan agamanya. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dini, kalau agamanya itu lembek, imannya lemah, maka ujiannya sesuai dengan keimanannya, sesuai dengan kadar agamanya. Ujiannya juga ringan. Ujiannya juga lembek. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi al-ardi wa ma 'alaihi khathiyah. Dan senantiasa ujian-ujian bala', senantiasa akan menimpa seorang hamba sehingga Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hamba tersebut di atas muka bumi ini berjalan dalam keadaan tidak memiliki dosa. Karena bala, ujian, musibah dan seterusnya itu adalah sebagai kafarah, sebagai penghapus, penggugur dosa-dosa. Akan senantiasa ujian, bala terus menimpa seorang hamba. Nah, sampai hamba tersebut berjalan di atas muka bumi ini ma'alaihi khati'ah, tidak memiliki dosa. Karena telah tergugurkan, terhapuskan dengan tadi musibah, bala dan seterusnya. Al-khulasah asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang setelah mereka dan setelah mereka dari kalangan orang-orang saleh. Diriwayatkan juga dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ashadda 'alaihi al-waj' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Aisyah radhiyallahu taala, aku tidak melihat seorang pun yang paling berat rasa sakitnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara sifat para rasul, bahwasanya mereka mengalami ujian dan cobaan. Kemudian diantara sifat-sifat para rasul, bahwasanya mereka, para nabi dan para rasul, mereka memiliki sifat al-kamal, memiliki sifat kesempurnaan dalam hal jasmani dan dalam hal akhlak, jasmani dan rohani. Mereka memiliki kesempurnaan al-kamal fil khilqah wal akhlak, dalam hal jasmani, bentuk jasmani, dan juga dalam hal akhlak, dalam hal rohaninya. Dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Innal anbiya'a fi khalqihim wa khuluqihim ala ghayatil kamal. Wa inna man nasaba nabiyan ila naqsin fi khalqin faqad adzah wa yukhsha ala fa'ilihi al-kufr." Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bahwasannya sesungguhnya para nabi dalam hal jasmaninya, bentuk tubuhnya, dan juga dalam hal akhlaknya, mereka berada di atas al-kamal, kesempurnaan. Dan orang yang menisbahkan kepada seorang nabi dengan kekurangan dalam hal bentuk jasmani, orang yang mengatakan bahwa jasmani nabi ini atau nabi itu kurang, cacat, fakod adzah, maka dia telah menyakitinya. wa yukhsha ala fa'ilihil kufur, dan dikhawatirkan pelakunya itu terjatuh ke dalam kekufuran ketika mengatakan atau menisbahkan kekurangan atau kecacatan kepada para nabi atau seorang nabi atau seorang rasul. Kemudian juga mereka di antara sifat-sifat para rasul, mereka adalah orang-orang yang paling baik nasabnya. Khairun nasi nasaban. Orang-orang yang paling baik nasabnya. Jadi Allah pilih para nabi dan para rasul dari nasab-nasab yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan pada anak keturunan keduanya, kami jadikan nubuwah, kenabian dan Alkitab. Jadi para nabi dan para rasul adalah keturunan Naam Nuh dan Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Nah, sebaik-baik nasab. Kemudian di antara sifat-sifat para rasul adalah az-dzukurah, bahwasanya mereka itu adalah para lelaki. Semua nabi dan rasul yang Allah utus adalah para lelaki, pria. Dan Allah tidak mengutus seorang rasul dari kalangan wanita, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad illa rijalan, kecuali para rijal, para lelaki. Nuhi ilaihim, kami berikan wahyu kepada mereka. Jadi tidak ada rasul dari kalangan wanita atau nabi dari kalangan wanita. Semuanya adalah para lelaki. Kemudian para nabi dan para rasul mereka adalah sekelompok yang sangat banyak. Berapa jumlah para nabi dan para rasul? Jawabannya sangat banyak. Tidaklah dari setiap umat kecuali padanya ada seorang pemberi peringatan. Seorang rasul yang Allah utus untuk memberi peringatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah dari satu umat pun kecuali telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada umat yang terlewatkan kecuali ada pemberi peringatan yang memperingatkan umat tersebut. Kemudian di dalam Musnad Ahmad rahimahullahu ta'ala disebutkan gambaran tentang jumlah mereka, para nabi dan para rasul. Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Abu Dzar dia berkata, ya Rasulullah, kamil mursalun. Wahai Rasulullah, berapa orang sih para rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salatsu mi'atin wa bid'ata asyara jamman ghafira." Mereka itu 300 lebih, 300 belasan sekian, 300 lebih jamman ghafiran, sekelompok yang banyak, jumlah yang banyak, 300 lebih. Dalam riwayat yang lain, Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, kam wafa a'iddatil anbiya?" Berapa sih semua bilangan para nabi? Kalau tadi beliau bertanya tentang para rasul, berapa? Naam, para rasul. Maka beliau menjawab sekitar 300 lebih. Jamman ghafiran, jumlah yang banyak. Dalam riwayat yang lain, Abu Dzar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berapa semua jumlah para nabi?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishrun alfan." Beliau menjawab, jumlah para nabi itu 100 ribu. Berapa? 124 ribu. 124 ribu. Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. 124 ribu orang. Ar-rusulu min dhalika 300 wa 15 jamban ghafiran. Dan para rusul dari 124 ribu itu, yang menjadi rasul itu 315. Jamman ghafiran, sejumlah yang banyak. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang kita kenal namanya berapa tadi? Ada 25. Berarti masih banyak yang tidak kita kenali namanya, yang tidak Allah sebutkan namanya kepada kita. Tapi masih banyak faedah-faedah tambahan tentang al-iman birrusul, beriman dengan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Namun insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Na'tadir alal italah, ya, mohon maaf atas lamanya waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.